Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada siang hari ini kita diberikan kemudahan, ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dimudahkan datang di salah satu rumah Allah dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah, begitu juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kalamnya para ulama. Sebagaimana biasa, kita akan melanjutkan pelajaran kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan tentang 5 perkara yang Allah perintahkan kepada Nabi Yahya untuk diamalkan dan untuk disampaikan kepada Bani Israel. 5 perkara yang Nabi Yahya diperintahkan untuk mengamalkannya dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada Bani Israel. Raja'ah, apa 5 perkara itu? Nah, ini satu apa? Nah, hendaknya yang pertama adalah hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Fauzi, Bu Fadli, apa yang kedua wasiatnya atau perintahnya? Naam, yang kedua adalah perintah untuk mengerjakan sholat. Yang ketiga, Abu Rayyan. Yang ketiga apa? Perintah untuk berpuasa. Yang keempat, Reki. Yang keempat dulu. Itu yang keberapa? Yang zikir yang kelima. Perintah untuk bersedekah. Dan yang kelima adalah perintah untuk banyak berzikir. Berikutnya Abdullah, Riau. Disebutkan itu beberapa perumpamaan. apa perumpamaan orang yang beribadah hanya kepada Allah dan orang yang menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya mari. Ulangi. Kenapa langsung loncat-loncat? Yang kemarin gak dicatat ya, cuma dengarkan aja. Apa? Seperti seorang yang memberi budak yang bersumber dari murni hartanya, baik berupa emas maupun uang. Kemudian budak tersebut bekerja. Budak tersebut bekerja sementara dia serahkan hasil kerjanya kepada selain tuannya. Maka ini benar-benar tindakan kurang ajar kepada tuannya. Inna syirka la zulmun azim. Habib, apa perumpamaan puasa? Apa? Ulangi, nggak cepet-cepet. Apa nggak jelas dalam baca? Nggak jelas. Apa? Sudah. Apa hubungannya? Belum sudah kayak gitu. Nah, keperumpamaan puasa ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah adalah seperti seseorang lelaki yang bersamanya ada minyak wangi misik yang sangat semerbak. Dia berada di tengah-tengah kaum, seluruh orang kaum tersebut itu mendapatkan bau minyak wangi misik orang tersebut. Berikutnya Fadli, apa perumpamaan sedekah? Apa ulangi? Masa? Dan musuh mengikatnya dan memenggal kepalanya. Sudah. Terus? Dan mau memenggal kepalanya. Bukan memenggal kepalanya. Nanti dia ngomong lagi setelah itu. Masa dipenggal dulu? Enam. Maka dia menyerahkan atau menebus dirinya baik dengan hartanya yang sedikit maupun yang banyak sampai dia pun bisa membebaskan dirinya. Artinya sangat penting, ya sangat enggak berat untuk mengeluarkan hartanya karena dalam rangka membebaskan dirinya dari terbunuh. Apalagi sedekah ini ya khairan rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamanya bukan semata-mata dikatakan terbebas dari pembunuhan, tetapi apa? Terbebas dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para wanita ketika hari Id, Rasul mengatakan tasaddaqna, bersedekahlah kalian wahai para wanita. Bersedekahlah kalian wahai para wanita. Uritun nara, diperlihatkan kepadaku neraka. Faiza aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Yakfurnal asyir, mereka kufur dengan suaminya. Kemudian Syafiq, apa perumpamaan zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Hmm. Terus? Seperti seorang laki-laki yang sedang dikejar musuh yang sangat cepat mengejarnya. Kemudian dia mendatangi sebuah benteng, lalu dia pun berlindung di benteng tersebut. Itulah perumpamaan zikir kepada Allah, dia benteng yang sangat melindungi dari para syayatin. Maka ini penting, sengaja saya ulang untuk kita semuanya berupaya untuk memperhatikannya dan juga mengamalkannya. Ikhwanuddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qala Ibnu Abbas fil ayah, dan berkata Ibnu Abbas tentang ayat ini. Al-andadu huwa syirik. Yang dimaksud dengan al-andad adalah kesyirikan. Yakni firman Allah, maka jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui. Maknanya jangan kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Afa min dabibin naml. Yang mana kata beliau kesyirikan itu lebih samar daripada rayapan semut. Lebih samar daripada rayapan semut. Ala safatin sauda'a fi zulmatil lail. Kesyirikan, yang mana kesyirikan itu lebih samar daripada rayapan semut yang berada di atas batu yang licin, sofa, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, as-sakhratul malsa, yakni batu yang licin. Sauda, yang berwarna hitam, fi zulmatil lail, yang berada di kegelapan malam. Artinya kesirikan itu sangat samar, ya khanafidin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, sampai diumpamakan seperti rayapan semut yang ada di batu licin yang berwarna hitam di kegelapan malam, sangat tidak nampak. Maknanya mungkin saja seseorang terjatuh dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Maknanya sangat mungkin karena sangat samarnya kesyirikan ini, seseorang terjatuh dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak merasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mengajari kita semuanya doa yang mana dengan doa tersebut kita minta perlindungan kepada Allah dari kesyirikan dan minta ampun kepada Allah dari kesyirikan yang kita tidak mengetahuinya. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Qulu, ucapkanlah, Allahumma ya Allah, inna na'udhu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam." Yang maknanya, sesungguhnya ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami minta ampun kepadamu ya Allah terhadap kesyirikan yang kami tidak mengetahuinya. Allahumma, kalau dia berdoa sendiri, Allahumma inni a'udzu bika an usmin an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la na lima la a'lam. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari menyekutukan engkau dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami minta ampun kepadamu ya Allah dari menyekutukan engkau terhadap apa yang kami tidak mengetahuinya. Kemudian Ibnu Abbas menyatakan berikutnya contoh samarnya kesyirikan. Kata beliau, wa huwa antakul, yaitu engkau mengatakan, ya, contoh kesyirikan yang sangat samar tadi, yaitu kata beliau, engkau mengatakan, wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati. Seperti engkau mengatakan, demi Allah dan demi kehidupanmu wahai fulan dan demi kehidupanku. Seulangi, contoh kesyirikan adalah engkau mengatakan, wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, demi Allah, demi kehidupanmu wahai fulan dan demi kehidupanku. Ucapan ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mengandung dua jenis kesyirikan. Ucapan wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, demi Allah dan demi kehidupanmu wahai fulan dan demi kehidupanku. Ucapan ini nampaknya biasa, tetapi kata beliau Syekh Haimin rahimahullah, mengandung dua kesyirikan. Kesyirikan yang pertama, al-halif bighairillah, dia bersumpah dengan selain Allah. Dia bersumpah dengan selain Allah, maka itu kesyirikan. Al-halif bighairillah, ketika dia mengatakan demi Allah dan demi kehidupanmu wahai fulan dan demi kehidupanku. Kesyirikan yang pertama, dia bersumpah dengan selain Allah. Nanti akan ada perincian apakah syiriknya syirkun akbar atau syirkun asghar. Al-muhim, bersumpah dengan nama selain Allah itu kesyirikan. Asani yang kedua, bentuk kesyirikan pada ucapan ini adalah al-isyraku ma'allah biqaulihi wallahi wa hayatika fadhammaha ilallahi bilwaw al-muqtadiyati littaswiyah fiha naw'un minasyirik. Kesyirikan yang kedua adalah dia menggandengkan Allah dengan selain Allah tabaraka wa ta'ala dengan huruf jar waw. Dengan huruf jar afan, huruf jar afan, huruf atof. Dia menggandengkan dengan Allah selain Allah dengan menggunakan huruf waw. Dengan menggunakan huruf waw, yang mana ketika menggunakan huruf waw itu mengandung konsekuensi menyamaratakan atau menyamakan orang tersebut dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka fiha naw'un minasyirik, padanya ada jenis dari kesyirikan. Ketika dia mengatakan demi Allah dan pakai waw wahayatika, Nah, berbeda kalau misalnya dia mengatakan wallahi thumma wahayatika. Wallahi thumma bihayatika wa bihayati. Ataupun apa? Thumma bihayatika thumma bihayati atau wahayati boleh. Atau dia mengatakan apa? Atau yang tergantung cuma satu kesyirikan ketika dia mengatakan demi Allah kemudian demi kehidupanmu kemudian demi apa kehidupanku ini tergantung apa terkandung padanya satu kesyirikan yaitu apa dia bersumpah dengan selain Allah adapun mengatopnya dengan summa maka itu diperbolehkan tapi kalau mengatop menggandengkan dengan Allah dan itu mengandung konsekuensi penyerupaan penyamaan orang tersebut atau sesuatu tersebut dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ucapan ini mengandung dua jenis kesyirikan. Padahal ucapan ini, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, tidak dia mungkin meyakini beribadah kepada kehidupanmu. Lah. Berikutnya, wa taqul. Kemudian, engkau mengatakan kata Ibnu Abbas laula kulaibatu kaza la atana al-lusus. Kemudian contohnya kata beliau kalau bukan karena anjing kecil ini niscaya kami telah didatangi para pencuri. Kalau bukan karena anjing ini, anjing kecil kulaibah niscaya telah datang kepada kami pencuri. Walaulal battu fiddar la'atal lusus. Dan juga ucapan seandainya bukan karena bat itu soang kayaknya, soang. Angsa ya. Kalau bukan karena angsa ini yang ada di rumah, kalau bukan karena angsa yang ada di rumah ini, niscaya maling telah datang, para pencuri telah datang. Tapi karena kalau ada orang asing soang itu berbunyi dan yang semisalnya, akhirnya apa? Malingnya yang mau datang atau telah datang dia lari. Begitu juga dengan anjing kecil tersebut. Untuk ucapan ini, ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah telah datang perinciannya pada pertemuan sebelumnya. Perlu diulang enggak? Sudah ya. Tergantung apa? Tergantung niat orang yang menyampaikannya. Kalau dia semata-mata menjelaskan waki saja, maka itu diperbolehkan, menghabarkan saja. Tapi kalau dia sampai bersandar kepada sebab, yaitu anjing ataupun angsa, soang, maka itu bisa terjatuh dalam kesyirikan. Wa qaulur rajul li sahibihi. Dan kata Ibnu Abbas, ucapan seseorang kepada temannya, Masya Allahu wa syi'ta. Masya Allahu wa syi'ta. Yaitu ucapan seseorang kepada temannya, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Masya Allahu wa syi'ta. Ucapan ini juga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah fihi syirkun. Padanya ada unsur kesyirikan. Ketika dia mengatakan Masya Allahu wa syi'ta. Ada berapa unsur kesyirikan di situ? Ada berapa? Ada? Mana dua? Ada berapa? Ada sah? Satu, yaitu apa? Dia menyamakan Allah dengan kata-kata wow. Dengan kata-kata apa? Wow. Naam. Kata Sufyan rahimahullah, fihi syirkun, ucapan masya Allah wa syi'ta, li'annahu syaraka ghairallahi ma'allahi bilwaw. Yaitu dia menyekutukan selain Allah bersama Allah dengan lafad ataupun huruf atop apa? Waw. Maka itu kesyirikan. Termasuk jenis kesyirikan ketika menyamakan Allah dengan mengatof dengan huruf waw. Enggak boleh. Berarti mengandung unsur penyamaan orang tersebut dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ucapan yang benar adalah apa? Masya Allahu thumma syi'ta. Saya ulangi apa? Ucapan yang benar adalah apa? Masya Allahu thumma syi'ta. Demi apa yang dikehendaki oleh Allah dan kemudian yang engkau kehendaki. Maka itu diperbolehkan. Nah, kalau ucapan seperti ini, kata Sulaiman rahimahullah, fa in taqada annahu yusawi Allah azza wa jal fit tadbir wal masyiah fa huwa syirkun akbar. Kalau dia meyakini bahwasanya selain Allah itu sama dengan Allah azza wa jal dalam masalah pengaturan dan kehendak, maka itu adalah syirkun akbar. Itu adalah syirik besar. Kalau dia meyakini apa? Bahwasanya selain Allah yang dia katakan masya Allahu wa syi'ta, itu sama dengan Allah dalam hal pengaturan dan juga masyiah, itu syirik akbar. Wa illam ya'takid dhalika waqtaqada anna Allah subhanahu wa ta'ala fauqa kulli syai'in fahuwa syirkun ashar. Dan jika dia tidak meyakini hal tersebut, dan meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala sesuatu, maka syirkun ashar. Syirkun ashar. Itu syirik kecil. Sehingga ketika dia mengatakan masya Allahu wa syi'ta, yang jelas padanya ada unsur kesyirikan. Nah, tinggal apa keyakinannya? Ketika dia meyakini benar-benar orang yang punya kehendak tadi, syi'ta, itu sama kedudukannya dengan Allah dalam hal pengaturan, dalam hal masyiah, maka syirkun akbar. Cuma kalau dia tidak meyakini bahwasanya apa? Orang tersebut sama dengan Allah dalam hal pengaturan dan kehendak. Dia tahu Allah lah yang paling tinggi di atas segala sesuatu. Cuma dia mengatakan masya Allah wa syi'ta, maka syirkun asghar. Hukumnya syirik kecil. Maka hati-hati. Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Wa qaulur rajul. Kemudian kata Ibn Abbas, dan ucapan seseorang, laulallahu wa fulan, laulallahu wa fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan. Ketika dia apa? Menggandengkan Allah dengan huruf waw. La taj'al fiha fulanan hadza kulluhu bihi syirkun. Jangan engkau jadikan padanya fulan, ini semuanya padanya ada unsur kesyirikan. Qala fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala rawahu ibnu abi hatim, atau yang di atas ya, rawahu ibnu abi hatim. Yang di atas Athar Ibn Abbas itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, kama fi tafsiri Ibnu Katsir, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dan dari Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang benar kata Syaikh Utsaimin rahimahullah bukan dari Umar tetapi an Ibni Umar radhiyallahu anhu. Cuma tadi ana membacakan apa matannya kemudian disyarah oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah yang benar bukan Umar tetapi Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man halafa bighairillah faqad kafar. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka sungguh dia telah kufur. Au asyrak atau sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Saya ulangi, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka sungguh dia telah kufur atau dia telah syirik. Telah melakukan kesyirikan. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu wa sahhahahu al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Yang dimaksud dengan al-halif, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, apa yang dimaksud dengan al-halif, sumpah? Yang dimaksud dengan al-halif, sumpah adalah ta'kidus syai' bidzikrin mu'azzamin, bidzikri mu'azzamin bisiwatin makhsusatin bilba' awit ta' awil waw. Yang dimaksud dengan bersumpah adalah menguatkan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Menguatkan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Dengan sighat yang khusus, dengan siwat yang khusus, bentuk ucapan yang khusus, dengan menggunakan ba billahi, misalnya demi Allah, awit ta atau menggunakan ta atau menggunakan waw al waw. Dan ini dikenal dengan huruful qasam, huruf-huruf sumpah, dan dia termasuk yang mengejarkan. Setelahnya itu dijer. Alba, huruf ba, huruf ta, dan huruf waw. Nah, bersumpah ini itu harus dengan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala dan diharamkan bersumpah dengan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya ulangi, bersumpah ini harus dengan nama Allah dan tidak boleh dengan nama-nama ataupun sesuatu selain Allah. Yang dimaksud dengan nama Allah itu mencakup juga dengan nama-nama Allah yang lainnya. Tidak mesti dengan apa? Allah. Billahi. Tidak mesti. Tapi apa? Misalnya Birrahman. Dengan Allah yang Maha Rahman. Warrahman dan seterusnya diperbolehkan karena itu nama-nama Allah yang menunjukkan kepada zat yang satu yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah diperbolehkan bersumpah dengan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diperbolehkan bersumpah dengan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti apa? Bi'izzatillah. Bi'izzatillah, dengan kemuliaan Allah. Atau bi'kudratillah, dengan kekuasaan Allah. Saya bersumpah dengan kekuasaan Allah. Itu apa? Bersumpah dengan sifat-sifat Allah diperbolehkan. Diperbolehkan karena sifat itu mengikuti yang disifat, yang disifati. Maka boleh dia mengatakan bi'izzatillah, dengan kemuliaan Allah, dengan keperkasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun al-halif bighairillah syirkun akbar. Adapun bersumpah dengan selain Allah, maka dia adalah syirik besar. Ini taqada annal mahlufa bihi musawin lillahi ta'ala fit ta'zim wal 'azamah. Bersumpah dengan selain Allah itu syirik besar. Bersumpah dengan selain Allah itu adalah syirik akbar. Jika dia meyakini bahwasannya sesuatu yang dia jadikan sebagai sumpah tersebut, yakni selain Allah tadi, itu sama atau menyamai Allah tabaraka wa ta'ala dalam hal keagungan. Kalau dia meyakini yang selain Allah yang dia jadikan untuk bersumpah itu sama dengan Allah dalam hal keagungan, maka syirik besar. Wa illa fahuwa syirkun asghar. Dan jika tidak, maka kalau dia tidak meyakini benda atau makhluk yang dia jadikan sebagai sumpah tersebut tidak sama dengan Allah, fahuwa syirkun asghar. Maka itu adalah syirik kecil. Cuma yang harus diperhatikan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya ancaman Allah dalam firman-Nya innallaha la yaghfiru ay yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa menyekutukan Allah, itu kata para ulama tidak ada perincian apakah syirik besar maupun syirik kecil. Tidak ada perincian apakah itu syirik besar maupun syirik kecil. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan innas syirka la yaghfiruhullah walau kana asghar. Syirik itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak akan diampuni walaupun syirik kecil. Kenapa? Dikarenakan lafaz ayyusraka bihi itu masdar muawwal yang menunjukkan umum syirik besar maupun syirik kecil. Sehingga jangan sampai, kenapa kita jelaskan seperti ini? Jangan sampai dipahami enggak apa-apa syirik kecil. Lah, tidak boleh demikian. Enggak apa-apa bukan syirik akbar tapi syirik kecil. Maka ketahuilah bahwasanya kesyirikan walaupun yang kecil satu, ada yang mengatakan dari para ulama itu sama, tidak akan diampuni syirik kecil maupun besar karena lafaznya umum. Kemudian yang kedua, para ulama menyebutkan bahwasanya syirik kecil itu lebih besar daripada kabair. Saya ulangi, para ulama menyebutkan bahwasanya syirik kecil, syirik walaupun yang kecil itu lebih besar, akbar minal kabair, lebih besar daripada dosa besar yang lainnya yang di bawah kesyirikan. Sehingga jangan terbawa dengan kecil. Kecilnya ini itu besar dibandingkan dengan apa? Dosa-dosa besar yang lainnya. Sehingga jangan diremehkan walaupun banyak para ulama merinci ini syirik kecil. Syirik kecil itu yang pertama sebagian menyatakan sama tidak akan diampuni. Nah, kemudian yang kedua bahwasanya syirik kecil itu lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Maka harus berhati-hati. Khonafuddin wa khawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, atau dua lagi ya. Wa qala Ibnu Mas'ud, dan berkata Ibnu Mas'ud, Dan berkata Ibnu Mas'ud, kata beliau, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqan. Sungguh, kata beliau, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah dusta, la an ahlifa billahi kadziban, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah dusta. Misal apa? Dia mencuri, dia mengatakan wallahi, nam demi Allah, lan asrik, lam asrik, demi Allah aku tidak mencuri, padahal dia mencuri. Maka namanya bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, padahal dia yang mencuri. Nah, ini kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah dusta, lebih aku cintai, ahabbu ilayya, lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan selainnya, selain Allah, shadiqan, jujur. Lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan selainnya, selain Allah, walaupun jujur. Seperti dia mengatakan demi langit dan bumi aku cinta kepadamu. Dia benar cinta, cuma dia bersumpahnya dengan apa? Dengan langit dan bumi. Maka itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Dia bersumpah dengan selain Allah walaupun dia jujur. Apalagi kalau dia bersumpah dengan selain Allah kemudian dusta. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala lafaz ini, lafaz ahabbu ilayya, lafaz aku lebih aku cintai, hadza min babit tafdhil alladzi laisa fihi syai'un minal janibain. Ini termasuk bab mengutamakan sesuatu yang pada sesuatu tersebut tidak ada. Termasuk apa? Mengutamakan sesuatu pada dua perkara yang sesuatu tersebut tidak ada pada dua perkara tersebut. Saya ulangi, contohnya beliau mengatakan, aku bersumpah dengan nama Allah dusta, lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan selainnya jujur. Lafaz ahabbu ilayya, lebih aku cintai, seolah-olah apa? Ibnu Mas'ud apa? Cinta kepada dua perkara ini. Paham enggak maksudnya? Padahal apa? Enggak ada yang berhak dicintai. Kenapa? Tidak ada yang berhak dicintai karena tidak ada sesuatu yang diutamakan. Sama seperti apa? Nam, daripada aku apa? Mencuri atau apa? Mengamen, nyanyi, lebih aku cintai daripada mencuri. Padahal tidak ada di situ sesuatu yang diutamakan. Ngamen ya enggak boleh, nyuri juga enggak boleh. Ini apa? Mengemukakan sesuatu yang padanya tidak ada sesuatu tersebut pada dua perkara. Yang maknanya daripada yang ini mending yang ini. Ini ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kenapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya bersumpah dengan nama Allah dusta lebih ringan daripada bersumpah dengan selain Allah jujur? Kata Asy-Syaikhain rahimahullah, fal halifu kadziban billah muharramun min wajhain. Bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, diharamkan dari dua sisi. Bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, tadi demi Allah saya tidak mencuri, atau demi Allah modal saya jualan ini adalah 10.000 padahal berapa? 5.000 misalnya. Tapi dia bersumpah dengan nama Allah, dusta, diharamkan dari dua sisi. Sisi yang pertama, annahu kadzibun. Sisi yang pertama bahwasanya itu adalah kedustaan. Itu adalah kedustaan. Wal kadzibu muharramun li dzatihi. Dusta itu diharamkan secara zatnya. Walaupun enggak pakai bersumpah, seorang berdusta itu diharamkan. Itu sisi yang pertama. Diharamkannya dia bersumpah dengan nama Allah dusta. Dari sisi yang pertama dia dusta. Walaupun dia tidak mengatakan demi Allah saya tidak mencuri, cuma dia mengatakan benar saya enggak mencuri. Tidak bersumpah dia. Benar modal saya jualan ini 10.000 padahal 5.000, dusta dia. Maka ini keharaman sisi yang pertama, yaitu dia berdusta. Yang kedua, sisi keharaman bersumpah dengan nama Allah tapi dusta ini, sisi yang pertama dari sisi dustanya sudah dosa. Sisi yang kedua, anna hadzal kadziba qurina bil yamin. Bahwasanya kedustaan ini digandengkan dengan sumpah. Bahwasanya kedustaan ini digandengkan dengan sumpah. Wal yaminu ta'zimun lillahi azza wa jal. Sementara yang namanya sumpah itu adalah bentuk pengagungan kepada Allah azza wa jal. Bentuk pengagungan kepada Allah azza wa jal. Artinya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, fa idza kana ala kadzibin sara fihi syai'un min tanaqqusin lillahi azza wa jal. Kalau bersumpah dengan nama Allah sementara sumpah itu adalah bentuk pengagungan kepada Allah, cuma bersumpahnya untuk kedustaan, maka berarti bentuk pelecehan kepada Allah tabaraka wa taala. Pelecehan kepada Allah tabaraka wa taala, mengurangi hak Allah ataupun merendahkan Allah tabaraka wa taala. Haitsu ja'ala ismahu mu'akkidan li amrin kadzib, di mana dia menjadikan nama Allah tabaraka wa taala menguatkan sesuatu yang dusta. Menguatkan sesuatu yang dusta. Sehingga kalaupun berdusta ya jangan pakai sumpah. Cuma orang itu terkadang untuk meyakinkan orang lain dia tidak berdusta, dia rela bersumpah. Padahal itu memberatkan dosa. Bisa dipaham ya? Memberatkan dosa. Selain dosa berdusta, juga dosa bersumpah dengan nama Allah tabaraka wa taala atas kedustaan dia. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Cuma kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, ini kan enggak ada unsur kesyirikan kan? Dua dosa ini, dusta dan bersumpah dengan nama Allah, tidak ada unsur kesyirikan. Cuma dia berdusta. Walidzal, cuma kata beliau, ketika dia bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, walidzalika kana al-halif billahi kadziban 'inda ba'di ahli al-'ilm min al-yamin al-ghamus. Oleh karena inilah kata beliau, bahwasanya bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, menurut sebagian para ulama termasuk al-yaminul ghamus. Termasuk apa? Al-yaminul ghamus. Pena spidol. Al-yaminul ghamus. Nanti akan dibahas tentang sumpah, ada yang disebut dengan al-yaminul ghamus. Al yaminul wamus, bersumpah dengan nama Allah tapi dusta dengan dua keharaman yang ada di atas itu, menurut para ulama termasuk al yaminul wamus, sumpah al wamus. Al wamus maknanya allati taumisu sahibaha fil ithm thumma finnar. Al yaminul wamus seperti ini, dialah yang mencelupkan, membenamkan pelakunya. Wamus itu maknanya membenamkan. Membenamkan, mencelupkan, kayak apa? Kayak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apabila ada seekor lalat nempel di minuman kalian, bejana kalian, apa? Kata Rasulullah, "Falyalmishu." Celupkan dia, benamkan dia. Benam, benamkan. "Falyalmishu." Dikarenakan pada salah satu sayapnya ada penyakitnya dan pada sayap yang lain ada obat-obatnya. Maknanya apa? Dengan sumpah ini itu membenamkan pelakunya di dalam dosa, kemudian membenamkan pelakunya di neraka. Sehingga walaupun mungkin tidak ada unsur kesyirikan karena dia bersumpahnya dengan apa? Allah. Cuma itu penguat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang bersumpah dengan nama Allah itu pengagungan kepada Allah tabaraka wa taala. Cuma mengagungkan Allah tabaraka wa taala untuk sesuatu yang dusta itu namanya al yaminul humus, menenggelamkan, membenamkan pelakunya di dalam dosa kemudian di dalam neraka. Maka berhati-hati, berhati-hati dari bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Nah, bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Sehingga kalau ada menguatkan ucapannya, jangan gampang bersumpah ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Dianjurkan untuk kalau bukan sesuatu yang penting, jangan gampang bersumpah. Termasuk yang dikecam juga ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah adalah orang yang pengin melariskan dagangannya dengan bersumpah. Demi Allah, modalnya 1000, padahal modalnya 500. Jualnya berapa? 1500, enggak perlu bersumpah. Ngapain untung 500.000 mau bersumpah? Terlalu kecil. Nah, terlalu kecil. Maka termasuk dikecam orang yang melariskan dagangannya dengan bersumpah. Adapun yang kedua, ammal halifu biwairillahi shadiqan, adapun bersumpah dengan selain Allah tapi jujur. Bersumpah dengan selain Allah tapi jujur. Muharramun min wajhin wahid, dia diharamkan dari satu sisi saja. Cuma satu sisinya ini wahwasyirku, adalah kesyirikan. Adalah kesyirikan. Padahal kesyirikan itu lebih besar daripada dusta dan lebih besar daripada al-yaminul ghamus. Kalau yang pertama, dia bersumpah dengan nama Allah dusta, dia terjatuh dalam kedustaan, dosa. Kemudian yang kedua, terjatuh ke dalam al-yaminul ghamus, yaitu apa? Pelecehan, penghinaan kepada Allah dipakai untuk berdusta. Cuma enggak ada unsur kesyirikan. Sementara yang kedua, dia bersumpah dengan selain Allah walaupun jujur, dia telah terjatuh dalam keharaman dalam satu sisi saja, tetapi satu sisinya besar. Wahwa asyirku, kesyirikan. Karena kata Asy-Syaikhain rahimahullah, kesyirikan itu lebih besar dosanya daripada dusta dan lebih besar dosanya daripada apa? Al-yaminul ghamus. Maka diperhatikan ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. 6. Yang terakhir tanggung. wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu dan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, jangan kalian mengatakan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa-apa yang dikehendaki oleh fulan. Jangan kalian ucapkan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah dan yang dikehendaki oleh fulan. Walakin qulu, akan tetapi ucapkanlah masyaallahu thumma syaa fulan. Akan tetapi ucapkanlah apa-apa yang Allah kehendaki, thumma kemudian apa yang dikehendaki oleh si fulan. Jangan menggunakan huruf atop waw, tetapi gunakanlah huruf atop apa? Thumma. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi juga tidak diperbolehkan seorang mengatakan masya'a fulan, apa-apa yang dikehendaki oleh si fulan, semata-mata demikian. Harus kalau ucapan ini itu ada masyaallah, masyaallah. Berbeda kalau laula kemarin ya. Kalau laula boleh kita mengatakan laula fulan. Bisa dipaham ya? Laula fulan, kalau bukan karena si fulan, kalau dia sekedar memberitakan. Tapi kalau masya fulan enggak diperbolehkan. Bisa dipaham ya? Karena mesti apa? Dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. Dia gandengkan masya Allah wa sya fulan enggak boleh, apalagi dia cuma mengatakan masya fulan, apa yang dikehendaki oleh si fulan. Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, karena semua apa yang terjadi di alam ini semuanya dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. Tidak ada cuma dengan kehendak si fulan. Kehendak si fulan itu bisa terlaksana kalau sesuai dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Allah mengatakan dalam firman-Nya wa ma tasyauna illa, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak, sesuai dengan kehendak Rabb semesta, Allah Rabb semesta alam. Ini khalafuddin wa khawadifillah rahimani wa rahimakumullah. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dari hadis ini ada faedah, yustafadu min hadzal hadis, diambil dari hadis ini faedah, yaitu itsbatul masyiati lil abdi, penetapan adanya masyiah bagi hamba, penetapan adanya kehendak masyiah bagi hamba. Liqaulihi thumma syaa fulan fayakunu fihi raddun 'alal jabriyah. Ini yang dimaksudkan adalah dalam rangka membantah orang-orang jabriyah. Orang-orang apa? Jabriyah. Kelompok jabriyah yang mengatakan innal 'abda la masyi'ata lahu wala ikhtiyar. Mereka berpendapat yang namanya hamba itu tidak punya kehendak dan tidak punya pilihan. Diatur sesuai dengan kehendak Allah, tapi kayak robot, gak punya kehendak sama sekali. Diatur begitu saja, kayak robot, gak punya kehendak, gak punya keinginan. Padahal tidak demikian. Manusia punya kehendak, tetapi kehendak manusia itu terlaksana kalau dia bersesuaian dengan kehendak Allah Tabaraka wa Taala. Nah, sebagaimana apa? Seorang yang meyakini demikian, bahwasanya dia apa atau sebaliknya, keyakinan yang sebaliknya, ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, lawan dari Jabriyah, apa? Al-Qadariyah yang menafikan masyiah Allah tabaraka wa taala, yang menafikan kehendak Allah. Kata mereka, ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah tidak punya kehendak. Apa yang terjadi dengan kehendak saja, kehendak kita sendiri. Ini juga keliru. Sebagaimana kejadian seorang guru dengan muridnya yang gurunya tidak percaya Allah punya kehendak, maka disuruh oleh hawa muridnya minum, silakan guru minum. Ketika dia mau minum, disenggol sama muridnya, jatuh minumnya. Nah, kan kata muridnya, enggak sesuai dengan kehendak kamu. Kehendak kamu apa, Ami? Minum, disenggol sama muridnya. Nah, kata muridnya, bukan dengan kehendak kamu kan, dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. Hatta sudah mau minum, ketika Allah tidak menghendaki, maka apa? Enggak jadi minum. Entah terjatuh atau dijatuhkan oleh orang-orang lain. Maka yang benar adalah keyakinan ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya manusia punya kehendak, akan tetapi kehendak manusia itu harus bersesuaian atau terlaksana dengan sesuai dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. Bantahan untuk Jabriyah dan Al-Qadariyah. Kemudian yang terakhir, faedahnya, annahu yambawi liman sadda 'alan nasi baban muharraman an yaftaha lahumul babal mubah. Selayaknya bagi orang yang menutup bagi manusia pintu keharaman, selayaknya bagi manusia atau bagi orang yang menutup atas manusia pintu-pintu yang diharamkan, hendaknya dia membuka bagi mereka pintu-pintu yang mubah. Selayaknya, bukan wajib ya, hati-hati. Selayaknya bagi manusia yang menutup pintu yang haram bagi manusia, untuk dia membuka bagi mereka pintu-pintu yang mubah. Bahasa kasarnya, dicarikan solusi yang halal. Sebagaimana ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasul jangan mengatakan masyaallah wa syaa fulan, Rasul memberikan solusi, tapi ucapkan apa? Masyaallah tsumma syaa fulan. Begitu juga ketika Allah mengatakan la taqulu ra'ina wa qulun zurna dalam Al-Qur'an, jangan kalian ucapkan ra'ina, tapi ucapkan unzurna, yani yang haram ini ditinggalkan tapi ganti dengan yang lain. Apa solusinya? Begitu juga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah tidak boleh menukar misalnya emas yang jelek dengan emas yang bagus, harus sama. Nah, tidak diperbolehkan. Maka Rasulullah memberikan solusi, yang ini, ya, karena kira-kira kan emas ini sekian gram ditukar dengan sekian gram, ini lebih baik. Cuma sama-sama emas, enggak boleh. Caranya, jual dulu yang ini, baru beli yang ini. Jual dulu, ambil duitnya, baru beli yang ini yang 2 gram. Dan seterusnya, ya fana fidin rahimani wa rahimakumullah. Selayaknya bagi orang yang kebiasaan para sahabat ketika itu menukar kurma yang bagus satu sok dengan kurma yang kurang bagus dua sok, nggak boleh. Kurma itu adalah termasuk asnaf ribawiyah, harus sama. Kalau kurma dengan kurma itu harus sama. Cuma para sahabat ketika itu satu sok kurma yang bagus ditukar dengan apa? Dua sok kurma yang kurang bagus. Maka Rasul menyatakan caranya jual dulu yang apa? Yang mana? Orang mengendaki yang bagus, yang kurang bagus. Jual dulu yang dua sok ini. Jual dulu yang dua sok ini. Duitnya berikan yang satu sok. Jangan langsung ditukar. Langsung ditukar. Jangan. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Cuma kata-kata di sini disebutkan yang bagi selayaknya. Bukan setiap orang melarang orang lain dari perbuatan haram dia harus mendatangkan solusi. Tidak diyakini demikian. Ada orang yang demikian. Kamu jangan lagi bekerja di pabrik rokok, misalnya kan. Kamu ini kalau tidak bekerja di pabrik rokok, apa pekerjaan saya? Ya cari sendiri. Masa saya yang harus nyarikan kerja? Mana solusinya? Mana solusinya kalau semua pekerja ini di apa rokoknya, pabrik rokoknya ditutup, semua pekerja ini dikemanakan? Mana solusinya? Kerja apa? Ya kalau seperti itu ya enggak ada pengingkaran kepada yang haram. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi apa? Selayaknya diupayakan gini aja. Daripada kerja di pabrik rokok, kerja di apa? Kalau di WA atau jualan cilok atau jualan apa? Es yang sederhana-sederhana. Tapi bukan keharusan. Bukan keharusan. Wajib kamu. Kalau melarang saya dari yang haram ini, cari mana pekerjaan yang halal, yang laris, yang banyak untungnya. Nah, tambah lagi enggak bisa demikian. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang haram tetaplah harus ditinggalkan. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah sedikit lagi tapi insyaallah sama dengan yang sebelumnya. Asar dari Ibrahim An-Nakhai, waktunya sudah habis. Mohon maaf ada kesalahan dan kekurangan, kalau ada kekeliruan tolong dibenarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.